Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Kalma alif rahimallahu ta'ala nafa'na bihi wa bi ulum fid darain amin. Kita membahas tentang sunnah-sunnah tawaf. Kita membahas sunnah-sunnah tawaf meneruskan pelajaran lalu, ataukah akan berbincang tentang udhiyah wa mahawalai wal id wa mahawalai. Gimana? Untuk supaya tidak berlalu kepada kita sunnah-sunnah tanpa kita melaksanakannya. Karena tinggal satu pelajaran, sudah itu lebaran sudah. Iya, gimana? Nggak usah terkait sama kitab ini, tapi kita tanya jawab aja. Ya. Jadi mungkin yang pertama kali adalah kita akan berbicara tentang puasa Arafah. Banyak orang yang memperbincangkannya dengan mengatakan, loh, kok kita puasa hari Arafahnya hari Sabtu sih? Padahal wukuf Arafahnya itu hari Jumat. Maka kita katakan antara keduanya itu tidak sama, walaupun sebutannya agak mirip, sama-sama Arafahnya. Hari Arafah itu tanggal 9 dan disunnahkan untuk berpuasa bagi yang bukan haji. Sunnah berpuasa untuk bagi yang bukan sedang melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang sudah melaksanakan, hukumnya makruh. Karena ditakutkan, dikhawatirkan dalam keadaan lemah badannya. Sehingga sunnah-sunnah yang disunnahkan bagi mereka itu tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tapi bagi selain mereka, para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, baik di Saudi maupun di seluruh dunia, disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Bukan pada hari wuguf Arafah. Jadi harus dibedakan antara hari Arafah sama hari wuguf Arafah. Kalau hari wuguf Arafah itu harus tergantung kepada kerajaan Saudi. Kenapa? Arafahnya ada di Saudi. Coba Arafahnya di Indonesia, tergantung di Indonesia. Nah, karena Arafahnya itu di Saudi, berarti tergantung kepada kerajaan Saudi. Di kerajaan Saudi itu, bulannya itu dapat dipantau pada hari apa, tanggal berapa. Nah, jadi seperti pada minggu yang lalu, itu Saudi sudah memantau, sama seperti Indonesia juga memantau bulan sabit itu. Ternyata mereka dapatkan bulan sabit itu jatuhnya hari ke-9 itu adalah hari Jumat, sehingga hajinya Haji Akbar. Kita tidak. Nah, kita lihat tanggal 9 itu bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu. Nah, gitu. Nah, dengan pada hari Kamis yang kemarin, itu tidak kelihatan. Malam Kamisnya nggak kelihatan bulan, berarti digenapkan. Jadi malam Jumat, berarti Jumat tanggal 1-nya. Itu maksudnya, gitu. Nah, kalau Jumat tanggal 1, berarti tanggal 9-nya hari Sabtu. Nah, gitu. Malaysia juga begitu, Singapura juga begitu. Nah, jadi kebanyakan negara Asia Tenggara itu seperti itu. Nah, jadi harus bedakan hari Arafah sama hari wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah itu tergantung Saudi. Kapan tanggal 9 di Saudi, itulah wukuf Arafah. Tapi bagi yang di luar Saudi itu tergantung. Nah, kenapa masalah hari Arafah ini dipusingkan? Kalau masalah lebaran, kenapa nggak dipusingkan? Lebaran kan berbeda-beda setiap tahun kadang-kadang. Lebaran di Saudi hari ini, di Indonesia hari ini, kenapa nggak dipusingkan? Loh, lebarannya kok beda sih? Saudi sama sini, kan harusnya begitu juga. Nah, cuma karena Arafahnya itu ada di sana, jadi sekarang kan, loh, ini kan wukuf Arafah di Saudi kan harinya hari Jumat, kok kita hari Sabtu? Jadi seakan-akan menjadi sebuah sebuah perbedaan gitu. Padahal yang dimasukkan dengan hari Arafah, yang disunahkan bagi selain jamaah haji, bagi selain jamaah haji, bukan bagi jamaah haji, fam, itu disunahkan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah menurut masing-masing negara. Tanggal 1-nya kapan? Tanggal 9-nya itu puasa. Nah, tapi kalau di Saudi, wukuf Arafah itu harus terjadi tanggal 9 Zulhijjah. Itu menurut Saudi. Nah, jadi kenapa kita kalau sholat subuh di sini, di sana masih tidur? Ya beda dong, hukumnya beda. Kita beda 4 jam. Jadi setiap negara yang beda marhalahnya, artinya huruf sama terbitnya itu berbeda, lebih daripada 32 menit. Seperti di sini sama Jakarta 32 menit kira-kira perbedaannya. Itu masih bisa. Tapi kalau sudah lebih, seperti di sini Saudi, itu 4 jam perbedaannya. Di sini subuh, sana belum subuh. Sini kita duhur sekarang, mereka masih belum duhur. Masih bisa sholat duha di sana. Kita sudah nggak bisa. Nah, kalau semacam itu, masing-masing negara, masing-masing hukumnya. Tergantung kepada bulannya itu kelihatan. Jadi dan bulan itu semua seluruh dunia itu nggak harus 29 semua nggak, 30 semua nggak harus seperti itu. Bisa nakes bisa tam, masing-masing negara berbeda-beda gitu. Tergantung kepada bagaimana melihat bulannya. Makanya Nabi SAW bersabda sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi melihat menentukan tanggal 9 Zulhijjah yang dinamakan hari Arafah. Kalau di Saudi itu hari wukuf Arafah. Kalau di Indonesia, hari Arafah saja, bukan hari wukuf Arafah. Jadi bedakan antara hari Arafah sama hari wukuf Arafah. Kalau tanya, kapan hari wukuf Arafah? Hari Jumat. Kalau tanya, di Indonesia kapan hari Arafah? Tanggal hari Sabtu. Nah, karena beda antara dua itu. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, itu hari Arafah. Hari yang di oleh jamaah haji itu dijadikan sebagai wukuf di Arafah. Bukan hari terkait dengan Arafah, tidak. Jadi hari Arafah itu adalah hari tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah ditetapkan, itu adalah hari Arafah. Setiap hari itu kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, jadi sudah selesai kalau kita menjawab pertanyaan mereka yang merasa sanksi dan ragu terhadap lo. Orang di Saudi aja kok tanggal sekian kok. Ah, kita katakan jawabnya seperti itu. Gitu. Jadi ini tanggal 9 Zulhijjah itu adalah masing-masing negara. Ditentukan bagaimana mereka melihat bulan sabitnya, gitu lah. Hilalnya itu kapan ketahuannya, gitu loh. Kalau sama seperti Saudi, ya sama. Tapi kalau nggak sama seperti Saudi, ikut di negara masing-masing. Nggak bisa kita ikut Saudi. Nah, kalau demikian semuanya ikut Saudi, ya sholatnya ikut Saudi juga dong. Nah, kita boleh sholat duha sekarang. Ngapain sholat duha sekarang? Belum masuk waktunya. Nggak bisa seperti itu. Masing-masing dengan hukumnya sendiri-sendiri, gitu loh. Itu kalau berkaitan dengan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang paling afdolnya puasa sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya, satu tahun setelahnya. Ini faedah ghanimah, baridah. Suatu keuntungan yang mudah untuk kita raih. Kalau semua kita tidak berpuasa pada hari itu sangat rugi sekali. Nah, terus kalau kita sedang haid gimana? Kalau kita sedang haid pada saat itu, ya kita supaya kita terhitung sebagai orang yang berpuasa, gimana caranya? Kasih makanan puasa. Suami kamu di rumah berpuasa, kasih makan, bikin makan buat mereka. Ditambahi dengan yang plus, kan kewajiban kamu itu kan memasak untuk suami, ya kan? Yang biasa dimasak, yang biasa diperintahkan oleh suami, tambahi dengan uang kamu. Kesukaan suami apa? Kalau seumpama hanya suami yang mau dispesialkan, gitu. Nah, tapi kalau sama gurunya juga, anak mau kirim gurunya juga, enak, kirimi gurunya. Gitu. Nah, makanan apa saja? Kata Nabi SAW, kata sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, bukan setiap dari kita mempunyai uang untuk memberi makan orang yang berpuasa. Walaupun setengah air, kata Nabi Muhammad. Nah, jadi apapun kamu bisa buat. Nasi, gak mampu, gak bisa menyembelih kambing atau ayam, ya udah. Berarti bikin makanan, agar-agar bisa gak? Modalnya kan kecil, agar-agar. 3.000 bisa? 3.000 agar-agar bisa gak? Satu mangkok, satu agar kasih kental manis, Ustaz juga bisa bikinnya. Gampang. Udah, sama orang yang puasa. Satu orang, Bagi dua, dua orang. Bagi empat, empat orang. Sudah, itu termasuk sudah ngasih makan. Jadi, laika lifallahu nafsan illa sa'afadullahu wasi'. Makanya kan di sini dikatakan oleh Nabi SAW, dinarun sabakah, dirhamun sabakah miat dirham. Satu dirham, tapi bisa mengalahkan seratus dirham. Nah, ini contohnya. Kita gak mampu. Mau sodako banyak, mau beri makan orang banyak, gak bisa. Tapi bisanya hanya beli agar-agar, 3.000 rupiah, yaudah. 3.000 rupiah itu kamu belikan, kamu bikin agar-agar, setelah jadi kasihkan sama orang yang berpuasa. Itu melebihi daripada orang yang ngasih makan. Nah, karena apa? Itu sudah kemampuan kamu. Yang lainnya itu bukan di, bukan kemampuan dia, tapi di bawah kemampuan dia. Paham? Sangat kecil apa yang dia keluarkan. Gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang gak bisa puasa hari Arafah, ya paling tidak kita ngasih makan orang yang berpuasa. Apalagi pas kalau kita puasa Kamis depan nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan haram. Nah, berarti kan dapat apa keutamaan ganda. Keutamaan yang pertama, kita puasa Arafah dan puasa hari Tarwiyah. Keutamaan kedua, barang siapa yang berpuasa pada bulan-bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, maka dia itu terhitung seakan-akan ber-650 tahun. Hadisnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Nah, kan eman. Dan gak usah kita katakan, loh, Ustaz, itu kan Sabtu itu kan hari yang meragukan, ada yang mengatakan itu hari lebaran, ya kan? Nah, meragukan menurut siapa? Gitu. Kalau kita kan tergantung kepada hilal, yang hisab itu nggak meragukan, gitu. Karena hisab itu nggak bisa dijadikan sebuah patokan untuk umum, tidak. Untuk per individu ya, tapi secara umum tidak. Itu ketentuan syariat Islam menurut jumhur ulama, kecuali di Indonesia saja. Hisab itu dijadikan sebuah landasan ketentuan akan masuknya dan keluarnya bulan Ramadan secara umum. Walaupun itu menurut sebagian golongan. Tapi harusnya enggak seperti itu. Enggak disetujui sama pemerintah. Karena syariat seperti itu. Dikatakan bagi yang ahli nujum, ahli hisab, dan yang mempercayainya. Bukan semuanya. Kalau alal umum itu harus kita kembali kepada hadis. Dan hadisnya sudah jelas, sahih. Dan dijadikan sebuah dasar, yaitu sumul ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Jadi sudah jelas itu. Itu Arafah. Terus ada lagi yang berkaitan dengan hari Arafah sama lebaran. Ah, takbir. Kita berbicara masalah takbir. Sunnah bagi laki perempuan dewasa maupun yang masih belum baligh, sunnah semuanya untuk bertakbir pada hari itu. Fem. Ah, takbir pada hari raya Idul Adha itu ada dua macam. Ada takbir mursal, ada takbir mugayyad. Takbir mugayyad itu bedanya sama takbir mursal. Kalau takbir mugayyad itu dibaca setiap habis sholat lima waktu. Dan setiap habis sholat, sholat yang disunnahkan. Setelah sholat langsung baca takbir. Itu bedanya. Kalau takbir mursal sama takbir mugayyad itu kan Idul Fitri ada, Idul Adha juga ada. Bedanya cara pengucapannya, kalau Idul Fitri itu gak ada takbir mugayyadnya. Tapi takbir mursal yang ada. Kalau di Idul Adha ada takbir mugayyad sama mursalnya. Nah, takbir mugayyadnya itu artinya yang disunahkan setiap habis sholat lima waktu. Nah, jadi yang khusus untuk Idul Adha itu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar sebelum baca wirid sebelumnya. Kenapa? Takbir mugayyad sunnah. Itu lebih sunnah, lebih besar pahalanya ketimbang langsung baca apa tasbih atau ayat kursi atau la ilaha illallah wa la syarika lah, la mulku wa la hamdu lillahi wa la syukra, langsung baca takbir. Begitu salam langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hendaknya ketika kita membaca takbir, renungkan artinya. Dan ingat perenungan arti pada saatnya, perenungan arti pada waktunya, itu mempunyai sebuah pemahaman dan arti yang sangat besar dalam kejiwaan kita. Ya, tahu kan artinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allah itu lebih besar dari segala hal. Sifatnya, kekuasaannya, keinginannya, kehendaknya, semuanya yang berkaitan dengan Allah lebih besar dari segala-galanya. Camkan. Fahim? Tancapkan dalam hati kita. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan kita. Allah Maha Agung. Agung dalam segala hal yang berkaitan dengannya. Tidak ada yang melebihi Allah. Sudah dibuktikan. Mana manusia-manusia yang sombong itu? Mana manusia-manusia yang soleh itu? Mana manusia yang fajir itu? Mana manusia yang bertakwa itu? Semuanya meninggal. Allah yang tetap kekal. Allah Maha Besar. Dulu dikatakan di zamannya Fir'aun. Fir'aun yang paling besar. Dulu di zamannya Namrud. Dikatakan oleh manusia Namrud yang paling besar. Tapi itu mana sekarang Namrud? Mana sekarang Fir'aun? Oh ternyata ucapan mereka salah. Yang benar adalah Allahu Akbar. Gitu. Camkan baik-baik. Setiap kata-kata itu camkan baik-baik. Kalau kita artikan, kita baca dengan seksama. Dan kita hayati maknanya luar biasa. Kepada jiwa kita itu luar biasa. Gitu. Makanya kalau kita katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu adalah sebuah kata-kata yang sangat berarti untuk keimanan kita. Jadi lebih besar dari segala hal. Yang paling ditakuti siapa? Bukan suami, bukan siapapun. Enggak, Allah. Kalau sudah berkaitan, berbenturan dengan perintahnya Allah, maka semua perintah kita abaikan, kita lalaikan, kita kecilkan. Semua Allah yang paling besar. Gitu. Jadi, kalau kita melihat planet di atas sana, itu yang namanya matahari, bumi ini 1000 kali dimasukkan ke dalam matahari, masih besar matahari. Dan di atas planet sana itu masih banyak planet-planet-planet yang besar. Di belakang planet itu ada planet lagi, itu besar-besar semuanya. Kalau kita melihat itu sesuatu yang sangat besar. Tapi Allah Maha Besar. Allah lebih besar lagi. Kalau kita naik pesawat, terbang atas tinggi, kita melihat rumah-rumah yang di bawah. Kecil-kecil semuanya. Apalagi manusianya, rumahnya aja kecil. Apalagi manusianya gitu. Di situ kita akan bisa menghayati, oh Allah Maha Besar. Nah, makanya dengan kita menghayati pada tanggal 9 nanti sampai tanggal 13 habis asar Zulhijjah, maka di saat itulah kita itu setiap kali mengatakan Allahu Akbar, kita akan teringat itu. Camkan baik-baik, itu maksudnya. Dan ingat, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan suatu hal kecuali pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk membesarkan keimanan kita, mengkokohkan ketakwaan kita. Itu tujuannya Nabi SAW. Jadi camkan baik-baik, karena apa? Barokahnya waktu, barokahnya tempat itu mempunyai barokah masing-masing sendiri-sendiri. Nah, jadi oleh karenanya kita harus jelaskan di sini bahwasanya takbir itu ada takbir mugayyad, ada takbir mursal. Kalau takbir mursal itu mau habis sholat, mau ketika masuk rumah, keluar rumah, ketemu teman lama, ketemu guru, naik kendaraan, turun dari kendaraan, naik suatu dataran yang tinggi, turun lagi, dan lain sebagainya. Pokoknya setiap waktu, sunnah baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sibukkan. Sunnah, ini sunnah. Kalau pada malam itu, malam Id itu, takbir mursal itu, paling afdolnya amalan adalah takbir. Pegang tasbihnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Camkan baik-baik. Itu mempunyai arti yang sangat besar dalam hati kita dan jiwa kita. Lebih baik daripada Al-Quran. Lebih baik daripada salawat kepada Nabi SAW. Lebih baik dari semuanya. Nah, makanya biasakan, tradisikan, itu musholah itu terus. Nanti anak-anak yang baca takbir terus, baca takbir sampai subuh. Takbir mursal. Nah, makanya nanti kita akan bahas. Nah, jadi itu takbir mursal namanya. Setiap kapanpun, fahim. Nah, waktunya kapan? Waktunya itu mulai terbenam matahari malam. Lebaran. Jadi ke depan ini berarti Sabtu malam Minggu. Begitu terbenam matahari, masuk waktu sholat maghrib, begitu kemandangkan Allahu Akbar, berarti masuk sudah sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sunnah. Sampai kapan? Sampai ketika imam mengucapkan takbir ihram di dalam sholatnya. Allahu Akbar. Udah, gak sunnah lagi sudah. Gak sunnah lagi. Nah, kemudian takbir mugayyad. Kalau takbir mugayyad, itu takbir yang dibaca setiap habis sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, selama pada waktunya. Habis sholat duha, Allahu Akbar. Sebelum doa, Allahu Akbar langsung. Habis sholat 5 waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, udah itu. Setelah baca itu serah, mau baca ayat kursi, mau baca wirid yang lainnya serah. Tapi begitu salam langsung baca. Kapan itu waktunya? Mulai sholat subuh pada hari Sabtu depan. Sabtu depan, begitu salam dari sholat subuh langsung. Allahu Akbar banyak. Habis sholat duhur, takbir. Habis sholat duha, takbir. Habis sholat qabliyah ba'diyah, takbir. Semuanya. Ha? Ya, subuh, hari ke-9. Subuh, hari ke-9. Nah, itu yang mugayyad. Ingat, yang mugayyad. Yang mursal, itu malam lebaran. Sampai imam membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus berlanjut, sampai tanggal 13. Berarti hari Rabu depan. Jadi hari Kamis, tanggal 9. Hari Ahad, tanggal 10. Hari Senin, tanggal 11. Hari Selasa, tanggal 12. Hari Rabu, tanggal 13. Habis sholat asar. Habis sudah waktunya. Tapi di sela-sela sholat, antara sholat baik sunnah maupun wajib, itu tidak sunnah kita membaca takbir. Hanya habis sholat saja disunnahkan membaca takbir. Nah, itu namanya takbir mugayyad. Nah, takbir mugayyad, itu takbir mursal lebih afdal daripada takbir mugayyad. Tapi takbir mursalnya Idul Fitri, itu lebih afdal daripada takbir mursalnya Idul Adha. Nah, itu. Nah, faham? Jadi seperti itu. Itu yang berkaitan dengan takbir. Apalagi? Korban. Faham? Korban ini termasuk sunnah kifayah. Termasuk sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Ternyata bukan cuma fardu saja yang ada kifayahnya. Fardu, fardu kifayah ada. Sunnah juga ada sunnah kifayah. Sama seperti definisi fardu kifayah dari segi hukumnya. Artinya, kalau sudah ada sebagian dari mereka yang melaksanakannya, maka gugur kesunahan kepada yang lainnya. Dan sunnah kifayah itu ada berapa? Ada 5. Azanun, azan. Cukup satu yang azan, enggak usah beramai-ramai azannya, enggak usah. Masing-masing azan, mau sholat semua azan gitu, enggak. Azanun wa tasmitun. Kemudian tasmit, tasmitul atis. Kalau ada orang yang bersin, kalau dia sudah mengucapkan alhamdulillah, sunnah untuk kita mengatakan yarhamukal, yarhamukallah, itu sunnah. Tapi kalau dia belum bilang alhamdulillah, enggak sunnah, tapi kita ingatkan alhamdulillah. Nah, nanti dia bilang alhamdulillah, baru kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia enggak bicara alhamdulillah, enggak usah dia doakan. Ngapain doakan? Orang dia enggak bersyukur pada Allah. Nah, doa yarhamukallah itu kalau dia itu bersin nikmat dari Allah Ta'ala, kemudian katakan alhamdulillah yarhamukallah. Nah, kalau dia itu bersin, enggak bilang alhamdulillah, enggak usah. Pem, doakan aja biar cepat mati gitu. Habis enggak bersyukur. Lain syakartum la azidan wa lain ghafartum min azabi. Biarkan bersyukur. Dari hal yang kecil itu bersyukur. Coba orang enggak bisa bersin gimana? Sakit kan hidungnya itu sakit. Memang. Jadi biar dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala, kalau orang mendapatkan kenikmatan itu harus disyukuri. Fem, sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang kepada hambanya ketika diberikan suatu kenikmatan, dia tampakkan kenikmatan itu. Walaupun di dalam minuman, di dalam setenggak minuman. Lalu dia berkata, alhamdulillah, Allah senang. Ini enggak. Fem, dikasih nikmat sehat pagi hari, dia enggak bersyukur. Harusnya syukur, alhamdulillah, lakulihal. Siapa yang kasih nikmat ini? Sehingga kita bisa mengajar. Fem, banyak orang yang uratnya itu kejepit, sakitnya luar biasa. Kita alhamdulillah, enggak kejepit. Banyak orang mau buang air, enggak bisa. Kita bisa buang air. Banyak orang yang matanya itu ada masalah. Kita enggak ada masalah. Banyak orang yang stroke sehingga tangannya tidak bisa digerakkan. Kita bisa menggerakkan. Semua itu syukur. Harus disyukuri. Semua itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, makanya dari hal yang kecil diingatkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Kalau kita bersin, ingatlah. Katakan, alhamdulillah. Baru disunahkan bagi yang lainnya. Yarhamkallah. Itulah maksudnya. Jadi, maksud dan tujuan serta hikmah daripada tasyri' disyariatkannya tasmitul atis itu adalah supaya kita itu benar-benar membesarkan nikmat dari Allah walaupun kecil. Orang bersin kan gampang, orang bersin sering bersin gitu. Biasa kan, dientengkan kan, nah, tapi dibesarkan. Dengan mengatakan alhamdulillah, sampai orang lain mengatakan disunahkan bagi yang lain yang melihatnya itu yarhamukallah. Ah, supaya apa? Ngelihat. Nah, itu loh. Kalau orang punya nikmat itu harus besarkan. Nah, kalau sudah orang melihat orang yang bersyukur pada nikmat itu, maka doakan dia. Nah, gitu. Supaya dia itu juga belajar dari kehidupannya dia. Nah, kalau enggak dibaca, diingetin sunnah. Bersin dia enggak baca alhamdulillah. Gul, alhamdulillah. Nah, gitu. Alhamdulillah. Supaya dia bisa mengatakan ya alhamdulillah. Kalau enggak baca alhamdulillah enggak sunnah. Kita menjawabnya mengatakan ya alhamdulillah enggak sunnah. Ada orang bersin enggak baca alhamdulillah. Maka kita enggak sunnah menjawabnya dengan ya alhamdulillah. Makanya kalau ada anak kecil, anak kita dia bersin, fam. Ajari, "Nak, alhamdulillah ya rahamukallah," gitu. Bilang, "Nak, alhamdulillah," gitu. Nah, gitu diajarkan dari semenjak hal yang kecil-kecil itu semua sunnah Nabi itu diajarkan. Dan jangan kamu katakan, "Oh, ini imbasnya kecil." Enggak, imbasnya besar. Efeknya besar kepada anak-anak itu, efeknya besar gitu. Dari mulai nguap, tutup. Nah, kenapa? Nanti setannya masuk. Nah, sehingga apa? Karena kecil, karena takut setannya masuk, sudah terlanjur, akhirnya dia mengeluarkan lagi. Biar keluar lagi setannya. Bagus itu. Itu didikan yang bagus gitu. Memang. Jadi supaya anak-anak itu tidak terbiasa gitu. Nah, dari hal yang kecil kita ajarkan. Ajarkan, ini sunnah Nabi. Nah, itu ibu yang semacam itu dibanggakan sama Nabi Muhammad SAW. Dan kita semacam itu diajarkan sama Ustazah Khadijah. Itu seperti itu gitu. Makanya orang itu jadi besar itu karena ibu. Bukan karena yang lainnya. Guru dan sebagainya. Enggak, tapi karena ibu. Faham? Al-um awalu madrasatin lil walad. Faham? Jadi, itu. Kemudian uthiyah. Azanun tasmitun wa fi'lun bimayiti. Segala hal yang disunahkan bagi mayit. Itu sunnah kifayah. Memejamkan matanya seorang yang sudah meninggal dunia. Mengikat tangannya. Melemaskannya dengan minyak. Memberikan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Apalagi? Mengudukkannya, mensiwakinya. Semua yang disunahkan bagi mayit, sunnahnya itu namanya sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Wa filun mayiti. Terus. Wa udhiyatun min ahli baitin ta'addadu. Yang keberapa? Keempat. Udhiyah. Nah, ini udhiyah yang akan kita lewati. Rumahnya Ustaz terdiri daripada Ustaz, Ustazah, anak-anak. Kalau Ustaz sudah melaksanakan penyembelihan kurban, berarti gugur tuntutan kepada yang lainnya. Dari segi ancaman Nabi kepada kita yang mampu itu habis sudah. Walaupun dia mampu juga, Alawi mampu juga, Ahmad mampu juga. Kenapa? Rasulullah SAW memberi ancaman kepada mereka yang mampu tapi tidak mau melaksanakannya. Dalam hadis yang berbunyi, "Man wajada sa'atan fi malihi falam yudahi fala yakrubanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keluasan dalam hartanya lalu dia tidak berkurban, maka hendaknya orang itu tidak mendekat kepada musalla kami. Dari saking enggak senangnya Nabi pada orang itu. Nah, paham? Nah, jadi hendaknya kalau seumpama kita itu mampu berkurban, mampu di sini maksudnya ada uang lebih, melebihi daripada yang harus kita makan pada hari itu. Hari Minggu, hari Ahad depan nih, kamu untuk makan berapa dibutuhkan? Misalnya 150.000 sama keluarga makan yang enak bersama keluarga. Masih ada uang lagi enggak di rekening? Ada berapa? 2 juta. Ah, cukup buat beli kambing. Sunnah. Nah, itu berarti mampu dia. Ngerti enggak? Nah, jadi sunnah. Jangan cuma ditaruh rekening. Jangan mau dipermainkan setan. Keluarkan. Belikan. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Adzimu duhayakum fa'innaha ala sirati matoyakum." Hendaknya perbesar korban kalian. Karena apa? Korban kalian itu adalah yang kalian tunggangi nanti di atas sirat. Masa mau pakai yang kurus-kurus begitu? Yang korengan kayak begitu. Cari yang seger-seger, sehat-sehat, badannya yang bagus, yang enak dilihat gitu. Jangan yang kecil-kecil, jangan yang kurus-kurus. Nah, kalau kita mampu gitu. Nah, kalau kita tidak mampu, la'i kalifullah nafsan illa us'aha. Bagi yang tidak mampu bagaimana Ustaz? Ah, kalau enggak tidak mampu, daripada kita kehilangan kebaikan yang luar biasa ini di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata kepada Sayyidatuna Aisyah dan juga di riwayat lain kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, "Ishadiha. Ishadiha." Jadi saksikanlah ketika engkau hewan korbanmu itu disembelih. Kenapa? Dengan tertumpahnya darah pertama, tetesan pertama ke bumi, satu juga semua dosa kamu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini enggak gampang. Cuma ngeluarkan 2 juta, dosa kita diampunkan, enggak mau. Nah, tapi yang enggak mampu, enggak punya uang 2 juta. Seperti para istri, yang punya kan suami, bukan istri. Nah, sudah gimana? Nah, kamu ikut mazhabnya Ibn Abbas. Ibn Abbas itu mengatakan bahwasanya sunnah di dalam berkorban enggak harus dengan kambing, unta maupun sapi, walaupun dengan bebek. Walaupun dengan ayam. Pokoknya ada penumpahan darah di situ, tapi jangan manusia yang ditumpahkan. Jadi yang penting ada sembelih gitu. sembelih. Nah, dan yang bisa dimakan jangan sembelih tikus, nanti tikus sembelih. Nah, ngerti? Ayam berapa harganya? 50.000. 50.000 enggak punya juga. Nah, 50.000 punya udah sembelih. Nah, nanti sebagian daripada ayam itu disedekahkan kepada orang enggak punya. Walaupun cuma pahanya, walaupun setengah badannya gitu. Nah, sunnahnya nanti kalau kita berkorban baik itu dengan sapi, unta atau ayam dan lain sebagainya, maka hendaknya kita bersedekah dengan 2/3-nya. 1/3-nya kita makan sendiri, enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi sunnah. Tapi kalau sama masih istri juga mempunyai uang lebih, nah, lebih baik korban juga, hemat. Nah, untuk siapa? Hadiahkan untuk orang tua. Karena apa? Kalau kita berkorban untuk orang tua, maka pahalanya itu dilipat gandakan sampai 7 kali lipatnya. Ya rugi kita kalau semua kita tahu kemudian kita enggak untuk orang tua. Sudah kita dapat, sudah orang tua kita dapat sempurna, kita dapat 7 kali lipat malah. Jadi supaya kita paham, kebaikan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Kalau kita punya ilmu, kita akan selalu menentukan dan mengarahkan tindakan kita kepada yang lebih baik. Nah, di antara yang lebih baik adalah kalau soal kita berkorban untuk diri kita atau orang tua. Nah, lebih baik untuk orang tua. Jangan untuk kita. Nah, asalkan orang tuanya sebelum meninggal dunia, dia berwasiat dan mengizinkan siapapun juga untuk melaksanakan kurban baginya. Nah, seperti Abu Yahya Hasan wasiat mertuanya, mertua Ustaz, uminya Ustaz Fauzia sama abahnya wasiat. Nah, dengan talqin dari Ustaz. Pemwasiat, nanti kalau semua aku meninggal, aku izinkan siapapun mau melaksanakan kurban untukku. Ha. Kalau sudah berwasiat seperti itu, siapapun boleh berkorban dengan namanya. Jadi hadil usia'an fulana, boleh yang sudah meninggal itu. Nah, tapi kalau kita enggak tahu, enggak jelas dia korban, dia wasiat atau enggak tahu, maka kita korban atas nama kita, usia ani, ya. Nah, setelah itu kamu katakan, ya Allah, aku hadiahkan pahala daripada korbanku ini kepada orang tua aku. Caranya begitu. Nah, tapi kalau semua dia wasiat, lebih baik atas nama orang tuanya langsung. Sama seperti hukumnya haji dan umroh. Bolehkah kita itu melaksanakan haji dan umroh dari orang yang meninggal? Kalau dia sama sekali tidak pernah haji dan umroh, boleh. Kapan saja. Kalau dia sudah haji dan umroh, harus izin dulu. Kalau izin, boleh. Kalau tidak pernah mengizinkan, tidak boleh. Nah, itu yang berkaitan dengan usia. Apakah boleh kita memasrahkan penyembelihan hewan binatang kurban kita kepada orang lain? Boleh. Boleh. Seperti yang terjadi kepada para wali murid ke pondok pihak pesantren yang diwakili oleh Ustaz Ismail. Nah, maka Ustaz Ismail, berapa harga kambingnya sekarang? Yang paling murah berapa? Yang paling mahal berapa? Nah, yang paling murah 1.600.000 sekarang. Yang paling mahal tidak ada harga yang pas. Jadi artinya 2.500.000 ada, 3.000.000 ada. Bahkan kemarin ada kambing harganya 8.000.000 besar. Nah, jadi maksimalnya nggak ada gitu. Ya sudah, anak kirim uang 2.000.000. Ini untuk kurban atas nama fulan. Oh baik, saya akan laksanakan. Udah cukup. Ah, nggak menyaksikan. Gak menyaksikan, tapi bukan berarti tidak lebih afdol. Kenapa? Karena kalau kita korban dikirim ke pondok, anak pondok. Tahu sendiri kan anak pondok. Makan kambing itu luar biasa gitu, senangnya. Dan mereka itu calon-calon da'iyah, calon-calon penyambung lidah Nabi SAW. Dan bersedekah kepada mereka adalah paling afdolnya sedekah. Walaupun kepada orang tua, lebih afdol kepada mereka. Para ulama gitu. Nah, oleh karenanya, jadi lebih baik kita serahkan kepada pondok. Nah, seperti kebanyakan wali murid memang bukan korban dari ayahnya, tapi kebanyakan korban dari anaknya sendiri yang di sini gitu. Yang dipasrahkan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah kemarin kambing kita sembelih berapa? 240. Sapinya 8 ekor. Nah, wallahualam yang sekarang ini berapa? Dan alhamdulillah anak-anak 3 hari makan kambing terus. Udah itu kita bagikan kepada anak, kepada orang kampung, semuanya rata. Kita berikan kepada mereka, alhamdulillah. Gitu. Jadi, kalau berikan kepada anak pondok, sudah langsung. Karena anak pondok itu sudah fukara. Gitu. Nah, oke, Ustazah. belum termasuk nazar. Tapi kalau kambingnya ada, lalu dikatakan ini nanti adalah kurbanku, nazar itu. Nah, walaupun tanpa ada kalimat nazar, tapi kalau semua aku, kalau semua dapat rezeki, aku akan berkurban. Nah, itu bukan nazar dan itu termasuk niat, niatul ma'ruf khairum min amali. Nah, hendaknya yang semacam ini yang perbanyak kita. Kalau ada kesempatan, aku akan berbuat baik. Kalau ada ini, aku akan terus kayak gitu. Nah, itu walaupun enggak kesampaian, kamu akan terhitung kesampaian. Seperti sahabat Nabi ada pada waktu pacaklik, Nabi sahabat Nabi ini melintasi gurun pasir. Fem, maka dia itu terlintas sama Allah, kalau seumpama aku mempunyai butiran-butiran pasir ini berupa emas, aku akan berikan semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kaum muslimin. Subhanallah, begitu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Galia fulan, apa yang kau niatkan tadi? Sehingga aku melihat malaikat sampai sekarang belum selesai menghitung pahalamu." Memang itu. Jadi niatul ma'ruf khairum min amali. Niat itu, niat. Nah, aku akan berbuat baik kepada suamiku, aku akan berbuat baik kepada keluargaku, aku berbuat baik terus. Jadi perbanyak niat itu. Jadi tidak bertindak suatu tindakan kecuali sebelumnya diiringi dengan niat yang baik. Nah, kalau dapat beneran pas enggak dilaksanakan, itu pembohong itu namanya gitu. Enggak, bukan wajib. Enggak wajib tetap. Itu kan cuma niat saja. Cuma artinya Allah Ta'ala tahu, membiasakan. La yazalu rajulu sadukan hatta yuta'a indallahi siddiqan. Wala yazalu rajulu kadzuban hatta yuta'a indallahi kadzaban. Masih saja orang itu berusaha untuk jujur. Berusaha untuk jujur. Walaupun orang enggak yang lainnya itu enggak melihat, tetap dia itu berusaha jujur. Sampai orang itu dianggap dan dipanggil Allah Ta'ala sebagai seorang siddiq. Dan masih saja orang itu berbohong. Faham? Maka sampai kemudian Allah Ta'ala akan memanggilnya dengan seorang yang pembohong besar. Na'udzubillah. Nah, jadi bagus itu ya, niat ya seperti itu. Jadi yang enggak punya, yang enggak mampu untuk berkorban, niat aja. Ya Allah, anak kalau punya harta lebih, anak akan berkorban. Faham? Nah, itu yang berkaitan dengan korban. Sudah, apalagi yang mau ditanyakan? Yang berkaitan dengan Arafah, hari lebaran. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akan pindah. Kenapa? Ya. Mana lebih afdol, akikah atau udhiyah? Jelas. Jawabannya adalah udhiyah. Karena akikah itu disunahkan kepada orang tua. Selama dia itu mampu. Sebelum berlalu waktu 40 hari dari kelahirannya. Makruh hukumnya. Kalau seumpama dia mampu, tapi dia tidak melaksanakannya sampai lewat 40 hari. Bahkan ditakutkan dia tidak mendapatkan syafaat dan kebaikan dari anak tersebut. Tapi kalau sudah lewat dari itu, dia tidak mampu. Gugur permintaannya. Nah, tapi tetap disunahkan baginya. Nah, sehingga ketika terbentur antara kurban dan akikah, ya lebih baik kurban. Nah, tapi kalau mau dijadikan satu, sah menurut Imam Ramli. Niatnya digabung jadi satu. Gitu. Boleh. Gitu. Dan jadi separuh-separuh pahalanya nanti. Gitu. Ya, ada ditanyakan? Kenapa? Yang terakhir adalah memulai salam. Wabatu salamin min jama'atin ta'addadu. Jadi memulai salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah kifayah. Kalau ada satu orang yang mulai, sudah cukup. Yang lainnya enggak usah. Tapi kalau seumpama semuanya yang lainnya itu mengucapkan salam, sama dapat pahalanya. Nah, kita baca sedikit. Sampai kemana kemarin? Galasye? Tentang apa Madyan ya? Wa dzakara Syekh bin Arabi fi kitabih Al-Futuhat Al-Makkiyah annahu wa ba'dul abdal marra 'ala al-hayyah al-muhdiqah bi Jabal Qaf fa sallama 'alayha faraddat wa qalat min jumlati kalamiha ma 'ala al-ardi dabatun tajhalu abadan innahu wallahi mimman ittakhadahu waliyan wa anzala mahabbatahu fi qulubil ibad fala yakrahuhu illa kafirun aw munafiq. Jadi pernah suatu waktu katanya Ibn Arabi, dia bersama para wali abdal melewati pegunungan, yaitu Gunung Ghaf. Dia melihat sebuah ular yang meneropong begini. Akhirnya dia mengucapkan salam kepadanya. Lalu dikatakan di antara ucapannya adalah, demi Allah, tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi kecuali dia pasti tahu dengan Abamadian. Jadi sangat ma'ruf. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, jika Allah cinta kepada seorang hamba, maka dipanggilnya Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fa'ihibbuh. Fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa'alin fissama liuhibbu. Lalu umumkan kepada seluruh penduduk langit, supaya mereka itu mencintainya. Kemudian, Allah perintahkan maka Jibril turun di muka bumi, dan meletakkan gebul di dalam hati-hati setiap orang yang berkaitan dengannya. Paham? Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya di sini katakan, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali pasti tahu dengan Abu Madian. Karena dia itu dicintai oleh Allah SWT. Siapa yang beritahu? Siapa yang beritahu? Abu Madian tidak suka syuhrah, kan disebutkan kemarin manakibnya. Dia tidak suka kemasyuran. Tidak suka sensasi. Tidak suka orang lain tahu akan jati dirinya. Tapi siapa yang memberitahukan? Nah, ini di sini biar kita paham. Kembali lagi pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Karena kemuliaan itu Allah lah yang memilikinya. Allah yang bagi-bagikannya. Kalau kamu menghendakinya, gimana caranya? Cari dari Allah. Salat malam, bangun malam, bersihkan hati. Jangan pedulikan orang lain. Gak suami, gak siapa pun. Jangan pedulikan. Yang penting Allah ridha. Gitu. Paham? Suami, anak-anak kita, guru kita itu adalah sebuah wasilah untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai kita itu berharap banyak. Ngapain berharap? Mereka gak bisa apa-apa. Mereka juga makhluk. Ketika ada seorang istri yang solihah ditinggal oleh suaminya berangkat haji. Maka kemudian keluarganya dan kerabatnya mengatakan, jangan, jangan kau biarkan. Masa kamu sendirian sih? Ntar kamu makannya gimana? Tapi dia seorang istri yang solihah. Dia katakan, gal, kalau seumpama suamiku pergi, Sam, maka yang memberi aku makan tetap saja ada. Siapa dia? Allah. Dimanapun aku berada, Allah ada. Karena suamiku bukan yang memberiku makan, tapi suamiku itu adalah akul. Dia yang ikut makan juga. Zahabal akul, wabakir razik. Orang yang suka makan itu, yang makan rezeki itu, sekarang pergi. Tapi yang beri rezeki, tetap ada di atas sana gitu. Memang itu orang yang, nah itu artinya dari segi inilah. Makanya kita jangan terlalu tergantung. Yang penting kewajiban Allah, kan kita yang kita hendaki ridho Allah, kan ridho Allah itu berkaitan dengan manusia. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka lihat bagaimana kepada manusia. Apa perintah Allah kepada manusia ini? Jangan berulikan dia begini begini, nah, biarkan dia begini begini. Kenapa? Kita tidak mau meminta ke apa pembalasan dari orang itu, tapi balasan dari Allah Ta'ala. Jadi itulah konsep yang paling jitu ketika kita berkumpul dengan manusia. Apa itu? Semua haknya orang kita laksanakan. Sementara hak kita, kita minta pada Allah. Nikmat. Gak pernah kita marah sama orang. Dihawil, gak dihawil. Dibalas, gak dibalas. Terserah inti. Anak gak ingin kebaikan dari inti. Anak ingin kebaikan dari Allah kok. Anak ingin ridho dari Allah kok. Nah, nanti orang-orang yang menghinakan dia, merendahkan dia, mengabaikan dia. Dia yang rugi. Dia yang rugi. Dia tertipu. Senang orang ini gak dihawil, diabaikan dan sebagainya. Senang dikiranya dengan begitu dia itu mulia. Enggak, justru kamu tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Gak dihawil sama Allah Ta'ala. Nah, karena apa semuanya itu berkaitan dengan Allah SWT. Bukan karena Allah Ta'ala telah firman di dalam hadis kudsinya. Ya abdi inni marid, walam ta'udni. Wahai hambaku, aku ini sakit. Kenapa engkau tidak menyambangi aku? Dijawab, ya Rab, kaif a'uduk. Bagaimana aku akan menyambangi kamu? Padahal engkau ini adalah zat yang tidak akan sakit. Nah, dijelaskan Allah Ta'ala. Maridho abdi fulan walam ta'udhu. Hambaku fulan itu telah sakit. Kamu tidak sambangi dia. Nah, jadi semua yang berkaitan sama hamba Allah itu adalah berkaitan dengan Allah pula. Makanya Nabi SAW bersabda, amfa'un nas li'iyalillah khairun nas amfa'hum li'iyalih. An-nasu iyalillah. Semua manusia itu keluarganya Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan marido fulan. Paham? Kemudian ja'a fulan, ja'a abdi fulan gitu. Walam tushbi'hu, kamu tidak menjadikan dia itu kenyang. Nah, kenapa? Ada kaitannya. Karena iyalullah, semuanya iyalullah gitu. Nah, jadi usahakan seperti itu. Mulai sekarang jangan pernah peduli kepada orang. Orang bisa apa sih? Enggak enak kata orang gini-gini. Nah, biarin. Apa orang mau bilang apa, biarin dah. Emang orang mau bilang apa? Bisa merubah nasib kita? Enggak bisa. Ngapain kita mau pedulikan orang? Makanya Allah Ta'ala mengatakan man balan nas mata leman. Orang yang kau selalu peduli kepada orang. Apa kata orang? Apa kata orang? Akhirnya mati sumpek kamu. Orang itu enggak ada habis-habisnya. Paham? Ridonya orang itu, ridon nas, goya, datu drok. Jangan pun kebencian orang kita mau hindari. Enggak bisa. Orang itu mau benci sama kita. Enggak bisa semua orang itu cinta pada kita. Enggak bisa. Kenapa? Masih selama ada setan, selama itu pula enggak bisa itu kita harapkan. Makanya saya sebutkan kan? Tidak ada satu orang pun di dunia pasti cinta pada Abi Madian. Yang enggak cinta kecuali orang kafir sama munafik. Nah, takutnya orang enggak cinta kepada orang soleh itu orang munafik. Alhamdulillah. Nah, jadi kenapa kau munafik? Setan ada. Hawa nafsu ada. Jangan pedulikan mereka. Biarkan. Yang penting Allah ridho. Yang penting orang tua ridho. Gitu. Kalau mereka mau begini, mau begitu, terserah dia. Yang rugi siapa? Bukan saya. Kamu yang rugi. Yang terbakar bukan saya. Kamu yang terbakar. Gitu. Jadi rugi. Nah, ini termasuk yang afalau nabikum ala al-akhsarina amala alladzina dalla sayyum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Disangkanya apa yang dilakukan itu baik, padahal enggak, justru membakar dia. Jadi kalau kita itu mau berhadapan dengan seseorang, lihatlah orang itu sepangkat sama kamu. Enggak sepangkat. Kalau enggak sepangkat ya jangan. Kamu bukan orang dicintai oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi SAW, kamu mau apa menyaingi dia. Siapa dia? Siapa kamu? Gitu loh. Yang diketahui sama Allah Ta'ala. Ini tertipu. Nanti pada suatu waktu nyesel. Nah, ketika waktu nyesel, baru dia itu akan merasa. Gitu loh. Nah, tapi sebelum dia itu menyesal, dia akan merasa. Nah, jadi sekali lagi, jangan pernah memperhatikan manusia, orang lain. Yang perhatikan itu adalah ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW. Biarkan orang mau bilang apa. Tambah kita enggak diperhatikan, tambah besar. Tambah kita direndahkan, tambah besar. Tambah kita diremehkan, tambah besar. Terus tambah tinggi, tambah naik derajatnya. Mau enggak? Mau. Tapi kalau semua kita itu pengen diperhatiin orang, dihormati orang. Emang hormatnya orang itu bikin kenyang? Lah? Nah, kalau kita dihormati itu dapat uang lah. Enggak pedulikan orang. Orang enggak bermampu apa-apa. Enggak bisa apa-apa orang-orang itu. Yang penting jangan sampai kita kelihatan sama orang dalam keadaan bermaksiat. Malu kita. Nah, itu bagus. Malu. Masa anak bermaksiat sih depan orang? Ah, malu. Jangan pedulikan orang yang semacam ini, pedulikan orang. Ikan untuk tidak hawi dan sebagainya. Ah, jangan dipertimbangkan mereka-mereka yang pertimbangkan. Yang pertimbangkan itu adalah Allah dan Rasulnya. Atau suami. Suami enggak perlu dijadikan pertimbangan itu. Terus ma 'alal ardi innahu wallahi mimma takhadhu waliyan, demi Allah dia itu termasuk yang diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Wa anzala mahabbatahu fi qulubil ibad, dan Allah menurunkan cinta kepadanya kepada seluruh hamba-hambanya. Fala yakrahu, maka tidak ada yang memusuhinya, tidak ada yang membencinya, illa kafirun aw munafik, kecuali orang kafir dan munafik. Oke, hati-hati kalau kita itu benci kepada seorang ustaz, kepada seorang alim, kepada seorang wali Allah. Nah, itu berarti apa? Berarti bisa jadi kita ada tanda-tanda munafik, na'udzubillah. Kalau kita itu benci kepada salah satu aulia, salah satu salihin, salah satu orang alim, nah itu berarti ada tanda-tanda munafikan. Apapun sebabnya, kita diperintahkan untuk tidak benci pada orang lain. Kenapa? Kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustaz, kita harus menggunakan filsafatnya Nabi. Di dalam hadis Nabi SAW ketika di Taif dilempari berdarah-darah. Tapi Nabi SAW ketika dipaksa oleh Jibril untuk meminta dan memohon kepada Allah supaya mereka diazab. Tapi jawabannya Nabi adalah Allahumma filigami fa'innahum. Nah, kita menganggap mereka semacam itu. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada manusia, tidak bisa. Karena bagaimanapun, kita bukannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih ada yang benci. Padahal wa innaka la'ala khulqin 'adzim, apalagi kita semacam ini gitu. Nah, jadi jangan berharap kita itu akan sunyi dari omongan orang. Enggak pasti jadi omongan orang. Yang takut kepada yang semacam itu kan. Yang penting orang tua anak ridho. Suami anak kalau sudah bersuami ridho. Guru anak ridho. Sudah aman insyaallah, hidup di dunia aman. Sementara orang ini mau bicara menggunjingkan ini, ya, dia yang rugi, dia yang rugi, biarkan. Kita enggak usah bicarakan dia, biarkan dia ya, dia yang rugi gitu. Paham kayak lalat. Paham lalat mengganggu gajah. Tahu gajah? Lalatnya ganggu gajah, masuk ke telinganya, masuk ini. Berpengaruh? Enggak berpengaruh, di plengos sintok sama rajanya, sama gajahnya, paham? Ini orang kecil pakai yahnu-yahnu begitu gitu. Jadi tidak usah dihawil, tidak usah dipermasalahkan. Walaupun kita harus merasa kesihan kepada orang yang semacam itu. Kalau bisa kita selamatkan dia, kita beritahu dia, kita nasihati dia supaya enggak terus-terusan numpuk. Akhirnya dosanya kan yang mendapatkan apesnya siapa? Kan dia gitu. Jadi sekali lagi, jangan pernah hawil kepada manusia. Biarkan apa yang terjadi, terjadi. Yang penting kita tidak berdosa. Terus kemudian, وَأَكْسَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِ الشَّيْءِ أَبِي مَدْيَانِ وَأَشَرَ إِلَىٰ أُلُوِي دَرْجَاتِهِ وَتَمْكِينِهِ وَأَشَرُ مِنْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ شُيُخُنَا وَأُسُولِنَا الْبَعَلَوِي أَسَادَ الْحُسَيْنِيُونَ التَّرِمِيُونَ فِي نِسْبَةِ الْخِرْقَ الشَّرِيفَ الشَّهِيرَةِ. Nah itu. Jadi dia sangat masyhur, berapa kali diucapkan oleh Abdul Haddad dalam syairnya, di dalam qasidah Ainiyah, yang akhirnya Ain itu. Nah, kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu jalur kita menuju khirqah atau ilbas, khirqah atau tasawuf itu. Wa waslata sanadi suhbatil munira, lianna sayyidana wa imamana wa syekha syuyuhina, Muhammad bin Ali bin Syekh Al-Faqih, labis al-khirqa al-aniqah fi bidayatihi wa mabda'i mukashafatihi minasyai Abi Madyan Syu'aib al-Mazkur. Sayyidina Fahim Gadam itu memakai ilbas daripada Syekh Abi Madyan. Biwasitah Syekh Abdurrahman al-Muq'id. Nah ini, Syekh Abdurrahman ini akhirnya yang dia itu bukan muridnya langsung kepada Syekh Abi Madyan. Tapi dia yang dipeseni. Dua orang. Jangan satu orang. Nanti kamu tidak akan sampai kepada Syekh Fahim Gadam. Nanti serahkan kepada dia. Ini Syekh Abdurrahman al-Muq'id. Wa biwasitati Syekh Abdullah As-Saleh Al-Maghribaini. Ini Syekh Abdullah As-Saleh yang pertama kali. Kemudian Syekh Abdurrahman yang dipasrahi. Baru kemudian diserahkan kepada Syekh Abi Syekh Fahim Mugaddam. Wa dzalika bi idznir rabbaniyyin yaghzatan wa kashfan ma abisharatin 'azima. Sayati tafsilu dzalika inda dzikri sadatin al-mazkurin. Wa lahu 'ani Abi Madyan karamat. Di antara karamatnya apa? Marra bisabuin. Suatu waktu dia itu pernah melewati binatang buas. Qad akala nisfa himarin, dia sudah makan separuh daripada himar. Faqala li sahibil himar, maka dia berkata kepada yang punya himar itu, khud bi idznil asad wasta'milhu makana himarik. Fahm? Khud bi idzni asad, dia berkata kepada himar, himar itu ditunggangi untuk cari kayu bakar gitu loh. Tiba-tiba dimakan sama harimau. Akhirnya dia katakan kepada pemilik himar, mulai sekarang kamu ambil telinganya itu dan jadikan gantinya himar kamu. Setiap kamu mau pergi ke hutan apa ini, kamu tunggangi dia. Paham? Fa akhadha bi udhunihi wa raqabahu wa sara istamilhu makana himare. Akhirnya pas setiap hari dia itu mencari kayu bakar dengan harimau ini. Dengan karomahnya siapa? Karomahnya Abi Madyan. Paham? Jadi perintahkan, kamu telah makan himarnya dan mati karenanya, padahal ditungganginya untuk mencari kayu bakar. Sekarang kamu gantikan kedudukannya. Paham? Jadi pegang telinganya, ayo. Jalan, jadi biar nurut gitu. Pem. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan lanjutkan minggu akan datang insyaallah. Allahumma fa'na bi barakatihim wa sallallahu bi rahmatihim wa amina fi tariqatihim. Wa anallahu ja'alni Allah minal malhudin man latufin man mandurin bi aini rabbil alamin al hadini yakunatun salihah wa sallallahu al fatihah.